saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Sahabat Alaminiyah official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup merupakan nikmat yang paling besar. Tetapi hidup tidak akan dianggap hidup oleh Allah. Kaya tidak akan dianggap sebagai orang yang kaya. Jabatan yang punya jabatan tidak dianggap sebagai orang yang punya jabatan. Kecuali jika hidup, kekayaan, jabatan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Jabatan tidak akan membawa kita kepada menjadi orang yang terbaik. Bahkan hidup sekalipun di dunia ini, berapa banyak orang yang hidup tapi dianggap mati. Kenapa? Jika hidup kita tidak membawa kita menjadi orang yang terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masdud. Beliau dibenar-benar dan benarkan perkataannya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Sa'd? Khairun nasi anfa'ulina. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Silakan Anda menjadi orang kaya, tetapi kekayaan Anda bagaimana bisa dibagi, bisa dirasakan oleh kanan kiri Anda? Silakan Anda menjadi seorang pejabat, tapi bagaimana jabatan Anda mendatangkan manfaat kebaikan bagi kanan kiri Anda? Bukan sebaliknya, kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk menyiapkan generasi sampai 7 keturunan, bukan itu dalam Islam. Tetapi kekayaan silahkan, jabatan silahkan, tapi bagaimana ini semua memberikan manfaat bagi yang lainnya. Banyak ilmu, alhamdulillah Allah tingkatkan orang yang berilmu, tapi ilmu itu sendiri akan semakin meningkatkan derajat orang yang punya ilmu jika dengan ilmunya semakin banyak orang mendapatkan manfaat darinya. Dan itulah ma'asal muslimin, Islam adalah agama yang mudah, adalah rahmat bagi semesta alam. Untuk menjadi orang yang terbaik tidak harus menjadi orang kaya tentunya, tidak harus menjadi orang yang punya jabatan, bahkan tidak harus menjadi seorang ulama terlebih dahulu baru memberikan manfaat bagi yang lain. Tidak, tapi siapapun kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Siapapun kita, kalau tidak dengan jabatan, dengan harta. Jika harta tidak ada, maka dengan kata-kata kita, dengan bahkan dengan senyum kita, setiap kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Itulah salah satu keutamaan Islam yang tidak dimiliki dalam ajaran yang lainnya. Sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'ulinas, sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Berarti semakin banyak manfaat yang kita berikan, semakin baik kita, semakin tinggi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan antum semuanya diberikan oleh Allah taufik. Semoga dengan harta kita, kita dapat memberikan manfaat bagi yang lainnya. Semoga dengan jabatan kita, kita dapat berbagi dengan yang lainnya. Dengan ilmu yang kita diberikan oleh Allah, juga memberikan manfaat yang besar bagi yang lainnya. Dan semoga Allah jauhkan kita jadi orang yang menghalangi manfaat bagi orang yang lain, yang menghentikan kebaikan yang ada. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah punya hamba-hamba. Ja'allahu ala yadaihi mafatil khair wa magalikil syar. Allah tuh punya hamba-hamba yang seakan-akan di tangannya memegang kunci-kunci setiap kebaikan. Maka kebaikan dibuka, kebaikan dengan tangannya dibuka. Itulah yang diharapkan oleh setiap kita dan itulah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah hakikat muslim dan hakikat seorang muslim sejati. Wafaqna wa iyyakum walhamdulillah rabbil alamin. Semoga manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.